sunt, bă, tantă sunt, tantă, i-am manis. Tiap pagi tiap berolahraga, pergi bermain golf hingga datangnya siang, terus ke salon untuk mandi susu. Tante Sun, oh Tante Sun, tante yang kiat, segala rapat dan berbagai arisan, pagi siang dan malam tak pernah terlewatkan. Oh Tante Sun, oh Tante teladan. Bisnisnya cukong-cukong dan tauke, direktur dan makelar, tekuk lutut karena Tante Sun. Tante Sun, oh Tante Sun, tante yang kaya, tidak pernah merasa kesusahan. Senyum kiri dan kanan memikat tuan muda. Oh Tante Sun, oh Tante, Tante Sun. Tante Sun, tante yang kaya.